Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sudah dibahas pembahasan tentang jenis-jenis isim dilihat dari keadaan huruf akhirnya, yakni huruf yang sahih ataukah selain dari sahih. Maka isim-isim tersebut terbagi menjadi empat macam, yakni isim sahih yang huruf akhirnya berupa huruf sahih atau selain dari maksur, mamdud ataupun mangkuf. Jadi isim-isim yang tidak termasuk maksur, tidak termasuk isim maksur, tidak termasuk isim mamdud, maupun tidak termasuk isim mangkuf, maka itu termasuk isim sahih. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isim maksur, yakni isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, alif yang asli yang tetap ada dalam isim tersebut. Kemudian jenis yang ketiga adalah isim mamdud, yakni isim mu'rab, isim yang huruf akhirnya berupa hamzah yang sebelumnya adalah alif tambahan. Kemudian jenis yang keempat adalah isim manqut, yakni isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah ya lazimah, huruf ya yang asli yang selalu ada, yang tidak bertasydid, dan sebelum ya tersebut itu berharokat kasrah. Masing-masing insyaallah sudah dibahas, dijelaskan pengertian dan penjelasannya. Berikutnya pembahasan tajrib, latihan tentang jenis-jenis isim ini. Hati ismal fa'ili wal maf'uli minal af'alil atiyati. Berikan, datangkan isim fa'il dan isim maf'ul. Di sini wal maf'uli, ini wawunya ataf, jadi diatafkan dengan sebelumnya. Jadi yang dimaksud isim fa'il dan isim maf'ul. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Summa, kemudian ijma' huma, jamakkan keduanya, yakni isim fa'il dan isim maf'ul tersebut, bentuklah menjadi jamak, buatlah menjadi jamak. Jam'a muzakkarin saliman, dengan bentuk jamak muzakkar salim. Wa jam'a mu'annatin saliman, dan jamak mu'annat salim. Jadi masing-masingnya isim fa'il dan isim maf'ul itu dibentuk menjadi jamak muzakkar salim dan jamak mu'annat salim. Ada beberapa fi'il yang disebut dari sini. Kita bahas satu persatu insyaAllah. Yang pertama, irtada. Fi'il yang pertama, irtada. Berapa huruf? Termasuk yang apa? Khumasi yang lima huruf. Atau sulati mazid di harfaini, sulati mazid di harfaini, jadi tiga huruf tambahan dua sehingga menjadi lima huruf, maka disebut khumasi, ya, lima huruf. 3 tambah 2, 3 asli tambahan 2. Nah, pada khumasi ini, fi'il ini irtaba, kemudian dibentuk menjadi isim fa'il dan juga nantinya isim maf'ul. Pembentukannya dari apa? Dari bentuk mubaraknya. Jadi dari bentuk fi'il mubaraknya. Irtaba, maka dari dulu murut mubaraknya apa? Menjadi yartabi. Jadi bentuk dulu dari mabi ke mubarak, karena nanti isim fa'il dan isim maf'ul untuk yang selain sulasi ini dibentuk dari mubarak, berasal dari mubarak. Irtaba, yartabi. Baru kemudian sudah didapatkan mubaraknya, yartabi dibentuk menjadi isim fa'il. Ini isim fa'ilnya dulu. Dibentuk menjadi isim fa'il. Bagaimana? Apa yang harus diubah? Huruf mudhara' diganti dengan apa? Mim dhamma. Huruf mudhara' diganti dengan mim dhamma. Kemudian kaidah berikutnya apa? Sebelum akhir di siapa? Di kasrah. Dibuka kembali ya, nanti pembahasan fi'il sulasi mazid ya. Pembentukan isim fa'il dari sulasi mazid ya, dengan atau dari mubaraknya dengan mengubah huruf mubara'ah menjadi mim yang bomba, kemudian sebelum akhir di kasrah. Sehingga menjadi murtabi, asalnya murtabiyun. Hasilnya asalnya adalah murtabiyun, yaknya bommah. Kemudian isim yang demikian keadaannya huruf akhirnya ya, kemudian sebelumnya kasrah, itu bommahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan, sehingga menjadi murtabi. Assalamualaikum. Hasil asalnya murtabiyun, Kemudian dalam keadaan meralat yang tadi ya. Assalamualaikum. Hasil asalnya adalah murtabiyun. Kemudian ini termasuk apa? Isim manqut, yakni huruf akhir itu ya, yaknya asli dan sebelumnya adalah kasrah. Maka dalam keadaan nakirah, tidak dimasuki alif lam, ya tersebut dihilangkan sehingga menjadi murtabil. Murtabil ini dalam bentuk yang dalam keadaan yang nakirah, tidak ada alif lam atau tidak menjadi mudhaf, murtabil. Jadi ya yang akhir itu dihilangkan. Dari asalnya murtabiyun menjadi murtabin. Atau dalam keadaan yang ma'rifah, dari murtabiyun tadi, dalam keadaan yang ma'rifah, yakni didahului alif lam atau menjadi mudhaf, itu ya-nya tetap ada, hanya saja apa? Dia tidak dibommah, domahnya tidak ditampakkan. Asalnya murtabiyun dimasuki alif lam al murtabiyu, kemudian domahnya tidak ditampakkan sehingga menjadi al murtabi. Ketika dimasuki alif lam menjadi al murtabi, domah yang ada pada ya yang akhir, pada huruf akhir itu ditakdirkan, tidak ditampakkan, menjadi al-murtabi. Tetapi kalau bentuk nakirah tadi, ya-nya dihilangkan, kemudian digantikan dengan tanwin sebelumnya, menjadi murtabin. Jadi untuk isim manqut, ada perbedaan bentuk yang nakirah dengan yang ma'rifah. Ini. terkait dengan ya yang akhir tersebut ya. Ini isim fa'ilnya. Kemudian dari isim fa'il ini dibuat jamak dua bentuk, yakni jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim. Yang jamak muzakkar salim dulu. Dari al-murtabi atau murtabin ya, dibentuk menjadi jamak muzakkar salim, yakni dengan menambahkan wawu, nun, huruf wawu dan huruf nun, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun. Untuk ditambahkan wawu dan nun, bagaimana kaidah kemarin? Dari al-murtabi tambahkan wawu nun atau ya nun pada jamak muzakkar salim nanti. Kaidahnya bagaimana? Ya di sini apa? Dihilangkan, ya. Ya-nya dihilangkan sehingga dia kemudian langsung bersama dengan wawu pada jamak muzakkar salim. Dan huruf sebelum wawu diapakan? Diberi harakat dhammah supaya sesuai dengan wawu tersebut. Hasilnya al-murtabuna. Al-murtabuna. Ini jamak muzakkar salim dari isim fa'il irtaba. Al-murtabuna. Kalau yang nakirah murtabin, ya sama. Di situ ya-nya sudah hilang, murtabin dijamakkan muzakkar salim, ya langsung bersama dengan wawu dan nun menjadi murtabuna. Jadi pada bentuk jamaknya ada alif lam apakah tidak ada, dia ma'rifah ataukah nakirah, ya, lafadznya sama pada jamak muzakkar salim al-murtabuna atau murtabuna. Ini jamak muzakkar salim yang ditambahkan wawu dan nun, yakni dalam keadaan rofa, kaitannya dengan i'rab, dengan nahwu nantinya. Kemudian jamak muzakkar salim yang satunya dalam keadaan nasab atau jar, itu ditambahkan dengan huruf ya dan huruf nun. Bagaimana? Dari al-murtawi ditambahkan ya dan nun jamak muzakkar salim. Ya-nya, ya pada al-murtabi dihilangkan. Ya pada al-murtabi yang akhir itu dihilangkan. Kemudian jamak muzakkar salim bersama dengan ya dan nun. Ini. Dan sebelumnya apa? Sebelumnya di kasrah. Sehingga menjadi al-murtabina. Jadi ya pada al-murtabina ini adalah ya jamak, bukan ya yang akhir dari isim mangkus tersebut. Kenapa? Karena huruf ya yang merupakan akhir dari isim mangkus itu dihilangkan. Jadi ya-nya di sini pada al-murtabina ini adalah ya jamak muzakkar salim. Yakni dia dalam keadaan nasab atau jar. Kalau dalam keadaan rofa dengan wawu al-murtabuna, kalau keadaan nasab atau jar dengan ya al-murtawina. Ini. Dan ini juga sama, kalau tidak ada alif lam atau bentuk nakirah, ya sama murtawina. Itu ya. Diurutkan dari fi'il madhi karena itu khumasi, maka dicari mudhari'nya dulu, bentuk menjadi mudhari'. Dari mudhari' kemudian isim fa'il, karena isim fa'il dibentuk dari mudhari'. Untuk yang selain sulasi ini. Kemudian baru dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim ada dua bentuk, ya, dua keadaan, menambahkan wawu nun atau menambahkan ya dan nun. Kemudian jamak yang berikutnya jamak muannats salim, yakni apa? Dengan menambahkan alif dan ta. Ya. Jamak muannats salim yakni dengan menambahkan alif dan ta pada akhir isim mufradnya. Dari Al-Murtawi dibentuk jamak muannats salim menambahkan alif ta. Bagaimana faedah kemarin? Tidak berubah sedikit pun, tidak ada sesuatu yang berubah. Yakni apa? Ya-nya ini tetap ya, tidak berubah, tidak dihilangkan ataupun tidak diubah ke huruf ilah yang lain. Tetap dengan ya. Al-Murtawi ya, ya. Murtawi, kemudian ya-nya kemudian bersama dengan alif ta sebagai bentuk jamak muannats salim menjadi Al-Murtawiyatu. Atau kalau nakirah tanpa alif lam menjadi Murtawiyatul. Ini ya, Murtawiyatun atau Al-Murtawiyatu. Jadi ya-nya tetap ada, kemudian langsung bersambung dengan alif dan ta sebagai bentuk jamak muannats salim. Karena bersambung dengan alif, ya-nya diberi harakat fathah. Ya. Al-Murtawiyatu atau Murtawiyatun. Ini jamak muannats salim. Ini baru isim fa'ilnya. Hasilnya nih ya. Ini yang jamak muzakkar salim al-murtabuna atau al-murtabina, kemudian jamak muannats salim al-murtabiyatu. Dan isim fa'il bagaimana yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya terdahulu tadi, pembentukannya dari fi'il mudhari huruf sebelum akhir di kasrah. Dalam hal ini perhatikan huruf yang kasrah tadi pada isim fa'il yang sebelum akhir pada bentuk jamak muzakkar salim dengan wawu menjadi al-murtabuna, dengan ya menjadi al-murtabina, pada jamak muannats salim al-murtabiyatu. Ya, jadi harakat-harakat ini perhatikan. Berikutnya atau dari ini dulu ada yang ditanyakan isim fa'ilnya, jamaknya. Sekarang isim maf'ul dari irtawa yarbawi. Bagaimana pembentukan isim maf'ul dari fi'il mudhari' yang maklum atau bentuk yang majhulnya? Yarbawi majhulnya yurtawa. Jadi bisa berasal dari mudhari' yang maklum, tapi juga bisa berasal dari mudhari' yang majhul. Hasilnya sama. Hanya saja secara faedah tentunya akan berbeda. Kalau dari mudhari' yang maklum, dari yartawi ya, huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhamma, kemudian sebelum akhir di fathah menjadi murtaba atau murtabon ya, karena huruf akhir itu illah ya, pada fi'il yartawi dengan ya ketika diubah menjadi isim maf'ul, ya-nya itu berubah menjadi alif murtaba ya, atau murtabon. Itu kalau dibentuk dari isim maklum, huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhammah sebelum akhir di fathah. Tapi kalau dibentuk dari yang majhul, yartawi bentuk majhulnya adalah yurtawa. Nah, dari ini dibentuk menjadi isim maf'ul dengan mengganti huruf mudhari'ah mim yang dhammah. Sudah selesai. Kenapa? Karena sebelum akhir sudah fathah. Ya. Hasilnya sama. Murtabon, murtaba atau murtawan, ya, sama. Ya, jadi hasilnya isim maf'ulnya adalah mursabun atau al-mursabun. Itu isim maf'ulnya yang mufrad. Kemudian dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim. Sebelumnya perhatikan mursabun, al-mursabun ini bentuk apa? Isim apa? Isim apa? Huruf akhirnya adalah alif lazimah isim maqsur. Ya. Isim maqsur. Ya. Buka kembali, rujuk kembali pembahasan isim maqsur ketika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, ya, menambahkan wawu nun atau ya dan nun. Apa yang terjadi? Isim maqsur dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, alifnya dihilangkan, alif yang akhir itu dihilangkan pada isim maqsur, ya, dan huruf sebelum alif tetap dengan fathah, ya, al-murtaba, huruf akhirnya alif dan sebelum alif itu fathah. Ketika dibentuk jamak nanti bersambung dengan dibentuk jamak mudzakkar salim bersambung dengan wawu nun atau ya nun, alifnya yang akhir itu dihilangkan dan sebelum alif tadi fathah itu tetap dengan fathah. Sehingga menjadi murtabawna. Murtabawna. Ya, yaknya ya Allah. Alifnya yang akhir dihilangkan, sebelumnya tetap fathah, kemudian bersama dengan wawu nun menjadi murtabawna, atau bersama dengan ya nun menjadi murtabawna. Keadaan yang rafa' dan keadaan yang nasab atau jar. Dengan wawu ini ketika rafa', kemudian dengan ya ketika nasab atau jar. Ini jamaknya, jamak mudzakkar salim dari isim maf'ul murtaba. Kemudian dibentuk menjadi jamak muannats salim. Apa yang terjadi pada isim maqsur ketika dibentuk menjadi jamak muannats salim dari murtaba? Alifnya yang akhir itu berubah menjadi ya, kemudian bersama dengan alif dan fa karena bentuk jamak muannats salim. Sehingga menjadi apa? Murtabayat. Ini jamak muannats salim. Murtabayat. Jadi ini isim maf'ulnya murtaba. Kemudian dibentuk jamak mudzakkar salim menjadi murtabawna atau murtabayna. Kemudian dibentuk menjadi jamak muannats salim menjadi murtabayatun. Sesuai dengan contoh ataupun faedah yang sudah dibahas sebelumnya. Dan sekarang bandingkan dengan isim fa'il tadi. Hasil ini semuanya. Kalau isim fa'il tadi murtaduna, ya, dengan dhammah sebelum wawu, atau murtaubina dengan kasrah sebelum ya pada jamak mudzakkar salim, pada isim maf'ul murtabawna dengan fathah sebelum wawu, atau murtaubaina dengan fathah sebelum ya. Jadi pembeda antara isim maf'ul dengan isim fa'il hanya pada harokat, satu harokat. Itu membedakan antara isim fa'il dengan isim maf'ul. Yang lainnya sama. Murtaduna, murtabawna. Isim fa'il dengan dhamma, yang di sini isim fa'il dengan fathah, isim maf'ul dengan fathah. Atau murtaubina, isim fa'il dengan kasrah, murtabawna isim maf'ul dengan fathah. Yang jamak muannats salim jika demikian murtabiyatun, dengan kasrah pada huruf sebelum akhir, pada isim maf'ul murtadayatun dengan fathah pada huruf sebelum akhir. Bentuknya sama, huruf-hurufnya sama, susunnya sama, harokatnya sama semua, kecuali satu harokat itu, yaitu huruf sebelum akhir pada asalnya. Itu ya. Ini satu harokat untuk membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul. Jadi pengaruh ya, berubah harokat itu akan mempengaruhi makna. Ada yang ditanyakan dari ini? Sudah. Berikutnya. Dan sebenarnya ini nanti ya, kalau dilihat dari tadrib tersebut, fi'il-fi'il yang disebutkan dalam tadrib ini ada 5 ya. Irtaba, a'ta, madda, ahabba, dan istalqa. Nah, dari 5 ini, 3 diantaranya itu keadaannya sama, yakni irtawa, a'pa, dan istalqa. Keadaan apa? Huruf akhirnya itu sama. Pada fi'il ini diakhiri dengan huruf illah, yaitu huruf alif, dan ini semua selain dari sulasi, tidak termasuk sulasi. Irtaba itu khumasi, a'ta itu ruba'i, istalqa itu sudasi. Yang jelas selain dari sulasi atau sulasi mazid. Ini. Tetapi ketika nanti dibentuk menjadi isim fa'il ataupun isim maf'ul dan kemudian masing-masingnya dijamakkan dengan bentuk jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim, ini keadaan akhir pada isim-isim tersebut dari fi'il-fi'il ini akan sama. Ya, sebagaimana yang tadi ya. Kalau isim fa'il, bentuk isim fa'il itu nanti akan mengikuti atau termasuk isim manqut. Adapun bentuk isim maf'ul itu nanti termasuk isim maqsur. Jadi paham ya. Jadi pembagian isim maqsur, isim manqut, isim mamdud, kemudian isim sahih itu hanya melihat keadaan akhir dari isim-isim tersebut. Huruf akhirnya bagaimana? Apa? Kalau alif lazimah itu maqsur. Kalau ya sebelumnya kasrah itu manqut. Kalau hamzah kemudian sebelumnya alif tambahan itu mamdud. Selain dari itu adalah isim sahih. Jadi hanya melihat keadaan akhirnya. Tidak melihat bentuk isim itu apa, apakah isim fa'il, apakah isim maf'ul, apakah masdar, apakah yang lain, ya, itu tidak diperhatikan. Ya. Ini. Kebetulan di sini yang isim fa'il itu manqut, yang isim maf'ul itu maqsur dalam bentuk-bentuk ini tadi. Tetapi sebenarnya tidak terkait, tidak harus mutlak isim fa'il itu manqut atau isim maf'ul itu maqsur, tidak harus demikian atau sebaliknya. Ya. Nah, ya untuk lebih meningkat, kita bahas dulu yang sama dengan irtaba pada a'ta dan juga kemudian istalqa. Ini sudah ya. Ahta itu bentuk maudhi. Berarti karena ini bukan sulasi, cari mudhari'nya dulu. Apa? Yu'ti. Baik, mudhari'nya yu'ti. Kemudian kita langsung isim fa'alnya apa? Al-mu'ti atau mu'tin. Ya. Prosesnya bagaimana tadi sudah dijelaskan ya, dari mudhari' mengubah huruf mudhari' menjadi mimbomah dan sebelumnya di kasrah. Kemudian karena itu manqut, kalau dengan alif lam ya-nya tetap ada dan kemudian dhammahnya ditakdirkan menjadi al-mu'ti, asalnya al-mu'tiyu. Kemudian kalau itu nakirah, ya-nya dihilangkan diganti dengan tanwin sebelumnya menjadi mu'tin. Kalau isim maf'ulnya, kalau tadi langsung jamak, sekarang ke isim maf'ul dulu. Dari yu'ti dibentuk isim maf'ul menjadi apa? Iya, ayo. Mu'ta atau mu'tan atau al-mu'ta, ya. Al-mu'ta atau mu'tan. Dari mudhari' yu'ti atau majhulnya yu'ta. Ini ya. Jadi dibentuk isim maf'ul ini. Isim fa'il sudah al-mu'ti atau mu'tin, isim maf'ul juga sudah al-mu'ta atau mu'tan. Ya, al-mu'ta. Lalu masing-masing yang dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Yang isim fa'il al-mu'ti ataupun mu'tin jamak mudzakkar salim dengan wawu nun atau ya nun. Sesuai kaidahnya tadi, sesuai penjelasan tadi sudah dicontohkan pada murtaubin menjadi apa? Mu'tuna menjadi mu'tuna ya, dengan alif lam sama al-mu'tuna, tanpa alif lam juga sama mu'tuna. Jadi ya-nya dihilangkan pada al-mu'ti, kemudian langsung bersambung dengan wawu pada jamak mudzakkar salim, kemudian sebelum wawu di dhamma menjadi mu'tuna. Atau dalam keadaan nasab atau jar dengan ya dan nun menjadi mu'tina. Ya-nya dihilangkan ya, kemudian bersambung dengan ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim, kemudian yang sebelum ya tetap kasrah menjadi mu'tina. Jadi ya di situ adalah ya jamak, bukan ya yang akhir dari isim fa'il tersebut. Ya. Ini jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salim mu'tiyatun, tetap ya-nya tidak berubah, kemudian bersama dengan alif ta jamak muannats salim menjadi mu'tiyatun. Bisa dipahami prosesnya. Ya. Sekarang isim maf'ulnya al-mu'ta atau mu'tan dibentuk jamak mudzakkar salim. Ya. Bagaimana? Menjadi apa? Alifnya dihilangkan kemudian bersama dengan wawu nun, sebelum alif tetap dengan fathah menjadi mu'tauna, mu'tauna. Atau dalam keadaan nasab jar dengan ya dan nun menjadi mu'taina. Ya. Jadi jamak mudzakkar salimnya menjadi mu'tauna atau mu'taina. Jadi alif pada al-mu'ta itu dihilangkan. Kemudian pada jamak muannas salim, apa? Alifnya berubah menjadi ya, menjadi mu'tayatun, mu'tayatun. Bagaimana tadi pada murtabin, murtaba, di sini mu'tin, mu'ta, ya. Kemudian dijamakkan dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, akan ada kesamaan bentuk, ya, kesamaan lafaz, kecuali pada huruf sebelum akhir tadi, harakatnya dhamma, ya. Ketika berhubung, ketika bersama dengan wawu, jamak muzakkar salim atau kasrah, ya, untuk isim fa'il, kalau isim maf'ul fathah, tetap fathah pada jamaknya, tapi lafadznya, huruf-hurufnya sama. Jamak mu'annas salim juga demikian. Untuk yang isim fa'il sebelum akhir dengan kasrah, mu'tiyatun. Kalau isim maf'ul sebelum akhir dengan fathah, mu'tayatun. A'ta memberi, isim fa'ilnya mu'tin yang memberi, isim maf'ulnya mu'tan yang diberi. Bentuk-bentuk jamaknya tadi mu'tuna, mu'tina, berarti apa? Orang-orang yang memberi. Mu'tiyatun, perempuan-perempuan yang memberi. Tapi kalau dibaca dengan fathah, mu'tawna, mu'tayna, orang-orang yang diberi. Mu'tayatun, perempuan-perempuan yang diberi. Kan berbeda artinya. Pada irtaba tadi juga demikian. Irtaba, meribai. Murtabin, orang yang meribai. Isim maf'ulnya murtaban, yang diribai. Berbeda artinya. Dan tadi dalam bentuk jamak hanya berbeda harokat itu, akan berbeda pula arti maknanya. Sudah. Istalqa yang serupa dengan ini. Istalqa. Mubaraknya apa? Ya, talqi. Jadi langsung saja dibentuk mubarak. Karena itu perlu untuk membentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Karena bukan tulati. Ya, talqi. Kemudian isim fa'ilnya menjadi apa? Mustalqin atau al-mustalqin. Ya. Jamaknya, jamak muzakkar salim dengan wawu nun menjadi apa? Mustalquna, dengan ya nun menjadi mustalqina. Ini jamak muzakkar salim dengan wawu nun menjadi mustalquna, dengan ya nun menjadi mustalqina. Jamak muannas salim menjadi apa? Mustalqayatun, mustalqayatun, mustalqiyatun. Allah menyinggung ya, isim fa'il ya, dengan kasrah sebelumnya, mustalqiyatun. Ini jamak muannas salim, mustalqiyatun. Sekarang isim maf'ulnya menjadi apa? Mustalqan atau al mustalqa. Jamak mudzakkar salim dengan wawu nun menjadi mustalqauna atau mustalqaina. Jamak mudzakkar salim dari mustalqa menjadi mustalqauna atau mustalqaina. Kemudian jamak mu'annas salim menjadi mustalqayatun. Tadi sudah dua kali dilatih dari yang keempat dan apa yang ketiga langsung ya. Penjelasannya sama, prosesnya, tuntutannya sama dengan yang tadi. Ini langsung hasilnya. Coba nanti di uraikan sendiri ya. Mustalqayatun. Isim fa'il tadi mustalquna, mustalqina. Kemudian jamak mu'annas salim mustalqiyatun. Pada isim maf'ul jamaknya mustalqauna, mustalqaina. Jamak mu'annas salim mustalqayatun. Ini ada yang ditanyakan dari contoh-contoh ini, dari pembahasan ini. Istalqa berbaring atau membaringkan. Berbaring atau membaringkan. Oke ya. Jadi perhatikan dari contoh pembahasan sebelumnya, kemudian terapkan kata-kata yang lain seperti contoh, seperti kaidah yang sudah disebutkan. Contoh dengan kaidahnya, kaidah dengan contohnya, dua-duanya. Kaidah dengan contoh, contoh dengan kaidah sebagai apa ukuran untuk diterapkan pada yang lain yang semisal dengan itu. Nah, belajar sorof seperti itu, tinggal menyelesaikan dengan contoh, dengan faedah, sudah terapkan, sesuaikan sama dengan contoh ataupun faedah yang disebutkan. Dan terkait dengan ini tadi, isim maksur, isim mangkos, ataupun mamdud, keadaan akhirnya saja. Sehingga yang diubah ya hanya yang akhirnya saja. Depan-depannya, tengah, tidak perlu berubah, tetap seperti asalnya. Artinya kalau itu isim fa'il mustalqin ya tetap seperti ini, mustalqin, mustalnya kan sama seperti contoh ya. Atau isim maf'ul mustalqan ya mustalnya kan sama, tidak ada perubahan, tetap. Jadi cukup yang akhir saja yang disesuaikan. Seperti itu. Pembentukan menjadi mustalqin atau mustalqan itu babnya pada pembahasan isim fa'il atau isim maf'ul sudah dibahas sebelumnya. Nanti membahasnya di sana. Pada pembahasan isim fa'il atau isim maf'ul dari fi'il sulasi mazid yang seperti ini. Nih. Jadi masing-masing ada bagian-bagiannya. Ya. Berikutnya, kalau tidak ada fi'il yang ketiga, majjar. Fi'il apa ini? Disebut fi'il apa? Fi'il yang semacam ini. Sulasi dari hurufnya sulasi. Kemudian majjar ada dua huruf yang sama yang berurutan. Fi'il apa namanya? Majjar. Ya, mudha'af. Ya, fi'il mudha'af. Ada huruf yang sama yang berurutan ini berulang ya, majjar. Disebut dengan fi'il mudha'af. Sudah dibahas dulu ya, dibuka kembali nanti. Majjar sulasi mudha'af atau mudha'af sulasi. Nah, untuk sulasi pembentukan isim fa'il dan isim maf'ul ya, tidak perlu membentuk menjadi mudhari langsung. Kenapa? Karena untuk sulasi isim fa'il mengikuti wazan apa? Fa'ilun. Kalau isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun. Jadi untuk sulasi langsung disesuaikan dengan wazannya. Tapi kalau sekedar mengetahui boleh sebutkan mudhari-nya supaya tahu saja ya mudu. Dan ada apa sisi kelebihannya, jadi tahu maudhi madda mudhari-nya yang mudu. Kalaupun tidak disebutkan juga tidak mengapa, karena ini sulasi dibentuk isim fa'il mengikuti wazan fa'ilan menjadi apa asalnya menjadi madidun. Kemudian karena ada huruf yang sama, dua huruf yang sama yaitu pada ain dan lam kalimat, ini diidghamkan, disatukan menjadi madun. Ya, dari madidun menjadi madun. Ini isim fa'ilnya. Ya. Mengikuti wazan fa'ilan menjadi madun. Aslinya madidun fa'ilun sesuai dengan wazan. Kemudian dibentuk menjadi jamak muzakkar salim dengan menambahkan wawu nun atau ya nun. Ya, karena huruf asalnya sahih, ya sudah langsung saja, tidak perlu diubah-ubah walaupun di situ mudha'af, walaupun hurufnya sama berulang kemudian diidghamkan. Ini tidak termasuk mansus, tidak termasuk mamdud, tidak termasuk maksur. Ya, sehingga dia termasuk yang sahih. Yang sahih di sini kemarin tidak ada pembahasan kan? Fi'il sahih, isim sahih tidak ada pembahasan bagaimana bentuknya, bagaimana membentuk jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim, bagaimana membentuk musanna, tidak dibahas dalam pembahasan ini, dalam pembahasan pembagian isim menjadi sahih, maksur, mamdud dan mangkus ini. Kemarin hanya disebutkan isim sahih itu yang selain maksur, mamdud dan mangkus. Sudah itu saja, tidak ada pembahasan lebih lanjut. Berarti apa? Hukumnya ya sesuai dengan hukum keumuman, tidak perlu ada rinciannya atau ada hal-hal yang perubahan dari yang umum, yang asal tidak, langsung saja ya ini. Dan di sini mudha'af termasuk ya, dari fi'il mudha'af ini dibentuk isim fa'il ini termasuk yang sahih ya, bukan manqus, mamdud ataupun maqsur. Sehingga langsung tambahkan wawu nun menjadi madina, atau tambahkan ya nun menjadi madina. Ini jamak muzakkar salim maduna atau madina. Keadaan rofa ya dengan wawu maduna, keadaan nasab atau jar dengan ya madina. Kemudian dibentuk menjadi jamak muannats salim, menambahkan alif ta menjadi maddatun. Maddatun. Langsung saja dihubungkan dengan alif ta sebagai bentuk jamak muannats salim. Ini isim fa'ilnya. Kemudian isim maf'ul pada sulati mengikuti wazan maf'ulun. Dari madda menjadi apa? Mamdudun. Ya. Jadi lafaz mamdud itu bentuk isim maf'ul. Mamdudun. Termasuk maksur? Isim maksur? Bukan. Isim mamdud? Bukan. Isim mangkus? Juga bukan. Dia sahih. Mamdudun. Isim sahih. Sehingga dibentuk jamak. Itu jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim ya tidak ada perubahan, langsung dihubungkan saja manduduna atau mandudina. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim menjadi mandudatun. Ya, karena itu sahih. Ya. Ya, untuk yang sahih insyaallah relatif mudah. Karena sesuai dengan faedah asal pembentukan jamak, jamak muzakkar salim dengan menambahkan wawu nun pada keadaan rofa' dan atau menambahkan iya dan nun pada keadaan nasab atau jar. Kemudian pada jamak mu'annas salim dengan menambahkan alif dan ta. Kemudian fi'il yang berikutnya, ahabba. Fi'il apa ini? Dari jumlah hurufnya ruba'i, ada 4 huruf ya, ruba'i atau sulasi mazid bi harfin. Sulasi kemudian mazid bi harfin, 3 huruf tambahan 1 huruf. Ini ditambah 1 huruf atau ruba'i. Baik. Kemudian dari jenis fi'ilnya ahabba, ada 2 huruf yang sama berurutan diidghamkan, sama seperti madda. Ini fi'il apa? Mudha'af. Sulasi mudha'af ya, bukan ruba'i tapi sulasi, karena asalnya 3 huruf ya. Beda ya. Kalau sulasi mudha'af itu dari sisi huruf asalnya sulasi ya, ahabba, dari asalnya habba menjadi ahabba. Kalau ruba'i mudha'af itu seperti zalzala, itu ruba'i yang mudha'af, kan berbeda. Dan itu sudah dijelaskan dulu ya pada pembahasan fi'il mudha'af. Berarti dia karena dia ruba'i ya, bukan sulasi, bukan sulasi mujarrad, bentuk isim fa'il atau isim maf'ul dibuat dari mudhari. Dibuat dibentuk dari fi'il mudhari. Ahabba. Mudhari-nya apa? Yuhibbu. Ya. Nah, dari yuhibbu itu nanti dibentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Untuk isim fa'il menjadi apa? Huruf mudhari' diganti dengan mim dhammah sebelum akhir di kasrah. Nah, di sini sebelum akhir itu pada huruf yang bukan yang sama tadi. Itu pada haknya dalam contoh ini. Bukan ba yang sudah diidghamkan, tapi sebelum ba yang idgham tadi. Sehingga ini menjadi muhibbun. Jadi huruf sebelum akhirnya ini sebelum huruf yang berulang atau yang sama yang diidghamkan sebelumnya itu. Ya. Jadi kefa'ilnya ya. Karena ain dan lam kalimat itu dijadikan satu. Kemudian untuk menghitung yang sebelum akhir ya yang sebelumnya lagi. Ya. Jadi pada fa' kalimat. Ahabba yuhibbu isim fa'ilnya muhibbun. Ya, isim fa'ilnya menjadi muhibbun. Kalau isim maf'ul huruf sebelum akhir di fathah sehingga menjadi apa? Muhabbun. Muhabbun. Isim fa'il muhibbun, isim maf'ul muhabbun. Ya, perbedaan harakat. Ya. Kemudian masing-masingnya dibentuk menjadi jamak muzakkar salim maupun yang muannas salim. Muhibbun, dan perhatikan huruf akhirnya. Sahih. Bukan manqul, bukan mamdud, bukan majrur. Ya sahih. Kalau sahih apa? Ya sudah, langsung saja dihubungkan dengan wawu atau ya nun sebagai jamak muzakkar salim atau alif dan ta sebagai jamak muannas salim. Itu ya. Menjadi muhibbuna atau muhibbina. Jadi tidak mengubah huruf yang sama yang diidghamkan, tetap diidghamkan huruf yang sama itu, tidak dipisah, tidak dibuka, tidak diuraikan, tetap huruf yang sama tadi tetap idgham ya. Pada maduna tadi juga demikian ya. Muhibbuna atau muhibbina, ini jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim menjadi muhibbatun. Ya, muhibbatun. Ini jamak muannas salim. Kemudian isim maf'ulnya tadi muhabbun, isim maf'ulnya dibentuk jamak muzakkar salim muhabbuna atau muhabbina. Muhabbuna atau muhabbina, jamak muannas salim menjadi muhabbatun. Ya, perhatikan harakat yang menentukan itu isim fa'il ataukah isim maf'ul. Muhibbun menjadi muhibbuna atau muhibbina dan muhibbatun. Kemudian muhabbun isim maf'ul menjadi jamaknya menjadi muhabbuna atau muhabbina, jamak mudzakkar salim. Kemudian yang jamak muannas salim menjadi muhabbatun. Ya, seperti ini. Ada yang ditanyakan dan disampaikan dari ini? Ya. Yang bentuknya muhibbina itu kan dibawakan misalnya ke muhibbina ditambah masjid al-masjid gitu kan seluruhnya jadi bina gitu. Yeah. Nah kalau di bahasa itu apakah muhibbil masjid atau dipisah gitu, muhibbi al-masjid gitu. Iya. Yeah. Kalau dibaca itu huruf ilahnya tidak diucapkan. Yeah. Karena bertemu dua sukun ya. Ini di luar pembahasan ini ya sebenarnya ya. Tapi terkait kata muhibbin misalnya, tapi di luar pembahasan ini. Jadi kalau itu menjadi mudhaf, ya sebenarnya tidak hanya pada muhibbin, pada yang muhibbu juga demikian. Yang dengan wawu, ketika menjadi mudhaf, jamak mudzakkar salim itu nunnya dihilangkan. Ketika menjadi mudhaf, ya, misalkan di idhofahkan pada al-masjid. Baik yang muhibbuna dengan wawu maupun yang muhibbina dengan ya, ataupun yang isim maf'ul juga sama. Jadi secara umum ya, tidak hanya isim fa'il atau isim maf'ul, tapi itu pembahasannya kaitannya dengan jamak, bukan dengan isim maf'ul atau isim fa'il, bukan. Itu kaitannya dengan bentuk jamak, jamak muzakkar salim. Secara umum semua bentuk jamak muzakkar salim ketika menjadi mudhaf diidhofahkan pada mudhaf ilahnya, maka nun itu dihilangkan. Ya. Itu kaidah jamak, bukan kaidah isim fa'il isim maf'ul, bukan, tapi kaidah jamak muzakkar salim. Ketika menjadi mudhaf, nun yang akhir itu dihilangkan. Dan kalau dihilangkan, nanti akan terjadi apa? Bertemu dua sukun. Kalau mudhaf ilahnya berawal alif lam ya misalnya, akan bertemu dua sukun. Sukun pada wawu atau ya pada jamak muzakkar salim, dan sukun pada lam pada alif lam. Nah, dalam mengucapkan karena bertemu dua sukun itu dihindari, tidak bisa, tidak boleh. Maka yang wawu atau ya ini tidak dibaca. Karena itu huruf illah. Ya, dari sisi jenis hurufnya wawu ya itu kan huruf illah. Sehingga tidak dibaca. Sehingga ketika diidhofahkan misalkan dengan al masjid menjadi muhibbul masjidi atau muhibbil masjidi. Langsung muhibbul masjidi atau muhibbil masjidi. Tidak perlu muhibbul masjidi atau muhibbil masjidi, tidak. Tapi langsung ke lamnya. Dan itu sekali lagi faedah terkait dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Tidak terkait dengan isim fa'il atau isim maf'ul ataupun sahih akhir atau yang lainnya, bukan. Ini jamak mudzakkar salim. Yang lainnya juga demikian, bentuk jamak mudzakkar yang lain ya, seperti qadi, qadun misalkan, nanti juga demikian semuanya. Semua bentuk jamak mudzakkar salim ketika menjadi mudhaf, nunnya dihilangkan. Dan dalam mengucapkan, kalau sesudahnya sukun, maka wawu atau ya pada jamak mudzakkar salim tersebut tidak diucapkan. Tetap tertulis tetapi tidak diucapkan. Ada lagi yang lain? Ini pembahasan tadrib latihan dalam bab ini. Selesai insyaallah ya. Baik. Jadi perhatikan dari contoh-contoh yang ada, dari kaidah-kaidah yang disebutkan, terapkan sesuai dengan contoh, sesuai dengan kaidah. Sudah, insyaallah dengan begitu bisa dipahami, dimengerti ya. Dan bisa diterapkan pada contoh, pada kata-kata yang lain. Alafu minkum untuk kekurangannya ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.